aduhai sayang, banyaklah sampan pergi kualang. Ramailah orang membakar arang. Hati berpantun, hati berpantun simpai terjunjung. Berkayuh ciau, aduhai sayang, berkayuh ciau sampai muara. Menjeling pasir pantai sembulan. Pantai sembulan, pantai purnama, siulan berkaca selat tenggelam, berpayung gunung rintan. Jadi siulan sepanjang sepanjang zaman. Pantai sembulan, pantai purnama, siulan berpinggan tanah lempang, bertayuk hutan garang. Jadi mustika timangan rempang sepanjang hayat. Timangan rempang sepanjang hari.